lebih panjang daripada haji yang setelahnya, insyaallah ta'ala. Wa'an Zir bin Hubaysh, dari Zir ibn Hubaysh, Abu Maryam al-Kufi, tabi'i. Zir ibn Hubaysh adalah seorang tabi'in. Kunyahnya Abu Maryam. Yang berasal dari negeri Kufah. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang ahli qiraah. Ahli dalam bidang qiraah. Dan ahli dalam bidang al-lughatul arabiyyah. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Zir dalam permasalahan lughah. Naam. Zir bin Hubaysh al-Kufi, seorang ahli qiraah di negeri Kufah. Di antara sahabat yang pernah ditemui oleh Zir adalah Sufwan bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau datang ke kota Madinah dan berjumpa dengan sahabat-sahabat tersebut. Beliau diberi umur yang panjang, lebih dari 100 tahun. Kurang lebih 120 tahun. Nah, meninggal pada tahun 81 Hijriah. Zir bin Hubaysh rahimahullah. Dari Zir bin Hubaysh al-Kufi qala, beliau berkata, أتيت صفوان بن عسال saya mendatangi Sufwan bin Affan. Saya datang kepada Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu. Ini di antara sahabat yang pernah dijumpai oleh Zir bin Hubaysh. Saya datang kepada Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain, untuk bertanya kepadanya, bertanya kepada Sufwan tentang mengusap di atas kedua khuff. Akan datang pembahasannya insyaallah. Khuf, nah, alas kaki yang menutupi mata kaki. Nah, akan datang pembahasannya insyaallah. Faqala, man al-qa'il? Sufwan. Faqala Sufwan, berkata Sufwan, ma ja'a bika ya Zir, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Apa maksudmu, apa tujuanmu, mengapa engkau datang menemuiku? Nah, apa sebabnya? Fakultu, maka saya mengatakan, Nizir bin Hubaysh, ابتغاء العلم. Saya datang untuk mengharapkan ilmu. Jadi dalam rangka mencari ilmu, suatu permasalahan ilmu yang tidak diketahui oleh Zir ibn Hubaysh. Faqala, maka Sufwan ibn Affan mengatakan, إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu, ridhan bima yatlub, karena ridha, karena ridha, senang dengan apa yang dia cari, apa yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Ucapan Sufwan radhiyallahu anhu kepada Zir bin Hubaysh adalah merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Sufwan kepada Zir bin Hubaysh adalah merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, karena ridha terhadap apa yang dicarinya dari ilmu. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis yang kita bacakan, yaitu kedatangan Zir kepada Sufwan bin Affan, datangnya Zir kepada Sufwan bin Affan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu. Kemudian Sufwan memberikan sebuah hadis kepadanya, hadis yang agung, hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat faedah yang agung yang menunjukkan akan keutamaan ilmu, yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Apa hadis tersebut? Hadis yang telah disebutkan tadi, innal malaikata لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. في رواية لين بما يصنع. حديث ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibn Majah. قال الخطابي رحمه الله, الإمام الخطابي رحمه الله menyebutkan tiga pendapat di dalam menjelaskan makna fi makna wad'iha ajnihataha, makna ucapan Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Apa maknanya? Pendapat yang pertama, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, annahu basata al-ajnihata. Ini para malaikat, ini malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Ya, membentangkan sayap-sayapnya. Makna yang kedua, annahu bi ma'na at-tawadhu'. At-tawadhu' تعظيما لطالب العلم. التواضع تعظيما لطالب العلم sebagai bentuk tawadhu, rendah hatinya para malaikat kepada para pencari ilmu. تعظيما لطالب العلم, dalam rangka mengagungkan, menghormati, ya, seorang penuntut ilmu. Ini makna yang kedua, bentuk ketawaduan para malaikat. Makna yang ketiga, anna al-murad bihi an-nuzulu 'inda majalis al-'ilm. An-nuzulu 'inda majalis al-'ilm, ini turun di majlis-majlis ilmu. حاضر بمجلس مجلس علم. نعم. Ini diantara tiga makna yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan hadis innal malaikata la tadau ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yatlubu. Dan ini merupakan salah satu hadis yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Dan masih banyak lagi tentunya hadis-hadis yang lainnya, yang mana hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita akan keutamaan ilmu. Dan orang-orang yang berilmu. Di antara hadis yang lainnya seperti hadis yang ma'ruf ladaikum yang sudah kalian ketahui, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Na'am. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Rasulullah SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan padanya kebaikan, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia di dalam agama ini. Juga hadis yang lainnya, hadis nah, yang diriwayatkan Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan sebab tersebut sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. نعم. Ini diantara dalil-dalil dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Yang menunjukkan akan keutamaan al-ilm. Di antara ucapan seorang sahabat yang mana ucapan tersebut juga menunjukkan akan keutamaan ilmu. Nah, seperti ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, kafa bil ilmi syaratan ay yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fihi. Naam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu dikatakan sesuatu yang mulia. Cukuplah ilmu itu dikatakan sesuatu yang memiliki kemuliaan. Ayyad'iyahu man la yuhsinuhu. Karena di sana ada orang yang mengaku memiliki ilmu dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu. Nah, adanya orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi, dan dia senang apabila ilmu itu disandarkan kepadanya. Nah, apabila ilmu itu disandarkan kepadanya, dikatakan sebagai seorang yang alim, bukan orang yang jahil, dia sangat senang. Nah, dan dia tidak senang kalau dikatakan orang jahil. Hal ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Waqafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fihi. Dan cukuplah kebodohan, kejahilan itu adalah sesuatu yang tercela. Nah, karena di sana adanya seorang yang berlepas diri dari kebodohan dalam keadaan kebodohan itu ada padanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya terkait dengan orang-orang yang berilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sekian banyak hadis yang terkait dengan al-ilm dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Tafadhal.